Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddathani Harmalah ibn Yahya. Huwa Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Abu Abdullah Al-Misri Sahibul Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Imaman Jalilan Harmalah ibn Yahya termasuk muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau salah satu murid dari Al-Imam Syafi'i yang menyebarkan mazhab Syafi'iyah di wilayah Mesir. Qala akhbarana Ibn Wahb telah memberitakan kepada kami Ibn Wahab Abdullah Ibn Wahab Abdullah Ibn Wahab Abu Muhammad Al-Fihri Lazim al-Imam Malik Ibn Anas Ibn Wahab Ini mulazamah berguru kepada Imam Malik aksar min 20 sanatan lebih dari 20 tahun. Wa qada hayatahu fi talabil hadis. Dan beliau menghabiskan umurnya untuk talabul hadis. Qala akhbarani Yunus telah menceritakan kepadaku Yunus wa Yunus ibnu Yazid al-Aili Yunus ibnu Yazid al-Aili an ibni Shihab dari ibnu Shihab Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah Ibni Abdullah Ibni Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi Qala Akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman telah memberitakan kepadaku Abu Salamah Ibni Abdurrahman huwa Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibni Auf putra dari sahabat Abdurrahman ibni Auf. Tabi'iyun thiqah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda Al-fakhru wal-khuyala'u fil-faddadin ahlil wabar Kesombongan dan merendahkan orang lain ada pada para pengembala onta Ahlil wabar Al-wabar ini bulu onta Salah satu bahan tekstil yang berkualitas premium pada masa itu. Kama taqaddam. Wasakinatu fi ahlil ghanam. Dan ketenangan ada pada pemilik dan pengembala kambing. Ini masih pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kali ini dari jalannya Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibni Auf. Kalau pada pertemuan yang lalu kita baca dari jalannya Al-Ala, dari ayahnya, kemudian dari jalan Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sekarang dari jalan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah Ibni Abdurrahman Ibni Auf, dari Abu Hurairah. Lafadznya sama dengan hadis sebelumnya. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, dan berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah Ibni Abdurrahman Ad-Darimi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, sahibus sunan. Beliau yang punya sunan Ad-Darimi. Gurunya Al-Imam Muslim, wa Syekhul Bukhari, juga gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Syekhul Muhaddithin, Imamun Thiqah, guru dari para ahli hadis. Qala akhbarana Abul Yaman. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman wal Hakam ibnu Nafi', al Hakam ibnu Nafi' al Himsi, thiqatun imam. Qala akhbarana Shu'aib. Telah memberitakan kepada kami Shu'aib, huwa Shu'aib ibnu Abi Hamzah. Shu'aib ibnu Abi Hamzah. Wasmu abihi Dinar. Nama ayahnya adalah Dinar. Muhaddithun, thiqatun, hafidun. Aniz Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad Ibni Muslim Ibni Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Syihab Az-Zuhri. Naam. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ishtahara biquwati az-zakirah. Beliau masyhur dengan daya ingat yang sangat kuat. Wa jawdatil hifzi, dan hafalan yang tidak terkalahkan. Ya, hafalannya kuat, mutqin, tidak terkalahkan. Fasu'ila anhu, beliau pernah ditanya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Tadhkiratul Huffaz. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah ditanya, apa resepnya punya hafalan yang sangat kuat, tidak terkalahkan? Kata Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, akrahu at-tufah. Saya enggak suka makan apel. Li'annahu yunsi. Karena apel itu mengurangi daya ingat. Ya, buah apel, cuka apel, sari apel, sisri rasa apel. Ya. Ini tips beliau. Bukan hadis, tapi pengalaman. Ya, beliau pernah membagi pengalaman ketika ditanya, apa rahasia kuatnya hafalan? Ya. Beliau enggak suka makan apel. Dan segala olahan apel. Karena itu, yunsi. Melemahkan hafalan. Membuat seseorang mudah lupa. Wa ashrabul asala, dan aku suka minum madu. Ya, minum madu. Li'annahu yuzakir, karena madu itu memperkuat daya ingat. Naam. Bisa dipahami? Tayyib. Itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Tadhkiratul Huffaz. Ini dari pengalaman beliau pribadi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan bisnis apel atau menaikkan iklan bisnis madu. Tidak. cuman memberikan tips yang dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, menghindari apel, banyak mengkonsumsi madu, bisa memperkuat daya ingat, ditambah dengan banyak murojaah. Antum minum madu sampai 20 kintal, tidak pernah murojaah, yang ada kembung. Jadi pahami? Jadi pahami? Naam. Minum madu, naam. Termasuk akhdul asbab. Murojaah, jelas. Ya, tanpa minum madu, kalau murojaahnya kenceng, insyaallah ta'ala, daya ingatnya juga kuat. Tayyib, akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri bihadzal isnad mislahu, dengan sanad yang sama seperti lafaz di atas. Wa zada, namun ada tambahan, al-imanu yaman wal hikmah yamaniyah. Jadi pada jalan yang kedua ini sama dengan lafaz di atas, al-fakhr wal khuyala'u fil faddadin ahli al-wabar was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, sama dengan yang tadi. Qala akhbarana Abu al-Yaman Al-Hakam ibn Nafi', sama dengan yang sebelumnya. An Syu'aib, dari Syu'aib, sama. Syu'aib ibn Abi Hamzah. عن الزهري داري الإمام الزهري قال حدثني سعيد ابن المسيب bisa dibaca dengan بفتح الياء أو بكسرها بفتح ياءnya atau di kasrah musayyab atau musayyib tabi'iyun seorang tabi'in bahkan digelari oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Sayyidut Tabi'in. Pemimpinnya para tabi'in. Imam, Fiqah, Hujjah. Anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau berkata. Bedanya dengan sanad sebelumnya, kalau sanad sebelumnya, Az-Zuhri rahimahullah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Kalau di sini, Az-Zuhri rahimahullah, dari guru yang kedua, Sa'id ibn al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, beda dari gurunya Az-Zuhri. Dengan lafaz Sa'id ibn al-Musayyab disebutkan, Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, "Ja'a ahlul Yaman hum araqu af'idatan wa ad'afu quluban." Datang kepada kalian ahlul Yaman, mereka adalah orang yang lembut hatinya. Al-imanu Yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah berasal dari sana. As-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar qibala matli'ish syamsi. Ketenangan ada pada para pengembala kambing, kesombongan dan meremehkan orang ada pada para pengembala unta, qibala matli'ish syamsi, di arah terbitnya matahari, ai qibalal masyriq, yaitu dari wilayah timur. Naam, sama dengan lafaz hadis sebelumnya. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash Sulaiman ibn Mihran 'an Abi Saleh, Abu Saleh As-Samman. Namanya Zakwan. Imam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakum ahlul Yaman hum alyanu quluban wa araqqu afidatan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah ra'sul kufri kibalal masyriq. Lafadznya mirip dengan hadis sebelumnya, namun di sini penutup hadisnya dengan lafadz ra'sul kufri kibalal masyriq. Sumber kekufuran muncul dari wilayah timur. Ya, sumbernya kekufuran muncul dari wilayah timur. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir 'anil A'mash bi hadzal isnad wa lam yadhkur ra'sul kufri kibalal masyriq. Sanad yang kedua dari Qutaibah ibn Sa'id dan Zuhair ibn Harb dari Jarir dari Al-A'mash dengan sanad yang sama tanpa menyebutkan kalimat ra'sul kufri kibalal masyriq. Naam. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Muzanna قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر ابن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر إمام قال keduanya berkata, keduanya di sini Muhammad ibn Ja'far dengan ibnu Abi Adi. Ya, قال keduanya berkata حدثنا شعبه telah menceritakan kepada kami شعبه Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadis. Kalau sudah mendapatkan gelar Amirul Mu'minin fil hadis, jangan diragukan lagi kesiqahannya. Ya, secara hafalan imam, mutqin, hujjah, bahkan tahu ilalul hadis. Anil A'mash, dari Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Bi hadzal isnad, dengan sanad yang sama. Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Misla hadithi Jarir, wazada, dengan tambahan. Wal-fakhru wal-khuyala'u fi ashabil ibil. وَالْتَكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ. Sombong dan meremehkan ada pada para pemilik onta, sementara ketenangan dan ketundukan ada pada para pengembala kambing. Sama dengan hadis sebelumnya. Sanifidina azaniyallahu wa'iyakum. Ini 11 sanad yang disebutkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Yaman. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya dan menjadi orang-orang yang baik keimanannya diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian peringatan dari kerasnya hati yang umumnya ada pada para pengembala onta, para pengembala kuda, kemudian keutamaan bagi para pengembala kambing yang memiliki sifat ketenangan, tidak condong dengan dunia. Sekarang kita masuk hadis yang terakhir, hadisnya Jabir ibn Abdullah. Masih sama dengan hadisnya Abu Hurairah, juga sama dengan hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم dan menceritakan kepada kami إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم lebih dikenal dengan إسحاق ابن راهواي. راهواي ada yang membaca راهويه ya. إسحاق ابن راهواي إمام محدث Qala akhbarana Abdullah ibn al-Harith al-Makhzumi. Telah memberitakan kepada kami Abdullah ibn al-Harith al-Makhzumi. An ibn Jurayj, dari ibn Jurayj. Ibn Jurayj namanya Abdul Malik. Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair. Telah memberitakan kepadaku Abu Zubair. Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki. Nama beliau Muhammad ibn Muslim. Sama kayak namanya siapa? Sama kayak namanya siapa? Hah? Sama kayak namanya siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Saya kata lala. Ibnu Syihab namanya juga sama. Muhammad Ibnu Muslim. Yang membedakan nama kakeknya. Kalau Ibnu Syihab, Muhammad Ibnu Muslim Ibni Ubaidillah. Muhammad Ibnu Muslim Ibni Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Syihab Az-Zuhri. Imam. Kalau Abu Zubair Al-Makki, nama kakeknya Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus. Muhammad ibni Muslim ibni Tadrus. Sadukun. Yukhti. Ya, beda. Apa namanya? Kedudukan. Kalau Ibnu Syihab, imam. Hadisnya disahihkan. Kalau Abu Muslim. Kalau Abu Zubair, Muslim. Muhammad ibn Muslim, ibn Tadrus. Abu Zubair al-Makki, soduqun yukhti. Soduq berarti hadisnya hasan. Kalau ada tambahan yukhti, soduq, dan punya kesalahan, maka hukum asalnya yuhassan hadithuhu ma lam yakun min akhtaihi. Dihasankan hadisnya selama bukan termasuk kesalahannya. Gitu ya. Tayyib. Tapi kalau ada rawi namanya saduqun yukhti'u katsiran, ada tambahan katsiran, saduqun yukhti'u katsiran, itu artinya dhaif. Ya, dia dhaif yasir. Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Yang belum paham, nanti insyaallah akan menjumpai pada waktunya insyaallah taala. Tayyib. Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul. Beliau mendengar Jabir ibn Abdullah berkata. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Sahabi ibn Sahabi. Jabir ibn Abdullah ini termasuk sahabat Ansar. Ayahnya bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Sama-sama sahabi. Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ghiladul qulub wal jafa'u fil masyriq. Kerasnya hati dan kerasnya perangai fil masyriq, muncul dari wilayah timur. Maksudnya banyak dari penduduk timur, sanibidina azani Allah wa iyakum, yang memiliki penyakit ghildah fil qalbi, keras hati mereka. Ya, keras hati mereka. Karena hatinya keras, tidak heran muncul dari wilayah timur qarna syaitan, dua tanduk syaitan. Karena hati mereka keras, tidak heran muncul dari timur, Rasul Kufri, sumber kekufuran. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena hatinya keras, maka muncul dari wilayah timur pula orang-orang yang sombong dan suka meremehkan orang lain. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Lantaran kekayaan yang mereka miliki. Ya, berawal dari hati yang keras sehingga mudah terjatuh dalam segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menyombongkan diri dan merendahkan orang lain, bahkan menentang kebenaran sehingga terjatuh dalam sekian banyak kemungkaran-kemungkaran sampai pada tingkatan kekufuran. Bermula dari ghildah fil qalbi, kerasnya hati. Hanibidina azani Allah wa iyakum. Wal imanu fi ahlil Hijaz. Sementara keimanan ada pada penduduk Hijaz. Ya. Fafi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Di samping dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan sisa sanad yang kita baca pada malam hari ini, kalau kita gabungkan ada beberapa faedah yang bisa kita petik dan kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, at-tahdzir minal fakhri wal khuyala, peringatan dari sikap sombong dan meremehkan orang lain. Peringatan dari sikap sombong dan meremehkan orang lain. Al-fakhru wal khuyala minal kibri. Tindakan al-fakhru dan khuyala itu termasuk bentuk kesombongan. Wal kibru simatu ahlin nar. Dan sifat sombong adalah ciri khas penduduk neraka. Ya, ciri khas penduduk neraka itu punya kesombongan. Yang dari kesombongan tadi dia menolak kebenaran. Ketika dia menolak kebenaran, dia meninggalkan ketaatan. Justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tahu, membangkang dan tidak mau meyakini apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, mudah meremehkan orang lain. Ya, itu semua bentuk kesombongan dan merupakan sifat utama para penduduk neraka, wal iyadzu billah. Faedah yang kedua, al-hathu ala sakinati wal waqar, anjuran untuk berhias diri dengan sifat sakinah wal waqar. As-sakinah wal waqar maknahuma, maknanya adalah at-tawadhu, bersikap tawadhu, lemah lembut kepada orang lain, tidak menyombongkan diri. Wa adamur rukun ila dunya, dan tidak condong kepada kehidupan dunia. Ya. Dia ambil dunia sewajarnya. Bukan menjadi budak-budak dunia. Khanifidina azani Allah wa iyakum, yang menghabiskan semua usianya, waktunya, tenaganya, kekuatannya untuk dunia semata. Tidak terbetik sedikit pun tentang kehidupan akhirat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak demikian. Ya, sakinah wal waqar itu adalah sikap tawadhu, rendah hati, lemah lembut kepada sesama hamba, tidak sombong di hadapan mereka, dan tidak condong terhadap dunia. Ini berkebalikan dari sifat al-fakhru wal khuyala. Wa hadhihi as-sakinatu wal waqar min simati ahlil jannah. Ya. Wa hadhihi as-sakinatu wal waqar min simati ahli al-jannah. Sikap sakinah wal waqar, lemah lembut, tidak sombong dan tidak condong terhadap perkara-perkara dunia merupakan ciri khas yang ada pada ahlul jannah, penduduk surga. Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Naam. Tayyib. Liyu'adzinil mu'adzin. Tayyib. Kemudian, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, fadlu ahli Yaman wa ahli Hijaz. Fadlu ahli Yaman wa ahli Hijaz. Keutamaan penduduk Yaman dan penduduk Hijaz. Yaman, daerah yang ma'ruf, khanibidina azani Allah wa iyakum. Adapun Hijaz, ini meliputi wilayah Najd. Ya, Makkah wal Madinah. Makkah dan Madinah itu termasuk bagian dari Hijaz. Wilayah Hijaz untuk saat ini kalau dari geografi peta itu masuk dalam wilayah Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, wilayah Kerajaan Saudi Arabia itu Hijaz namanya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang masuk di dalamnya Makkah wal Madinah. Penduduk Yaman dan penduduk Hijaz mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita baca. Ini bukan disebabkan karena kekayaan mereka. Ya, mereka utama bukan karena mereka sebagai orang-orang yang sultan. Mereka utama juga bukan sebagai orang-orang yang tergolong cendekiawan, cerdas. Lah, mereka utama juga bukan disebabkan masalah nasab. Keturunan, apakah dia bangsawan atau yang semisalnya, bukan. Keutamaan Ahlul Yaman dan keutamaan Ahlul Hijaz dalam hadis ini disebabkan li'imanihim, karena keimanan mereka. Terimami? Karena keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih unggul dibandingkan penduduk-penduduk wilayah lain. Dari pahami? Yaman dan Hijaz mendapatkan tazkiyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikarenakan keunggulan iman mereka. Lebih utama, lebih berkualitas dibanding iman yang ada pada penduduk daerah lain secara umum. Bisa dipahami? Secara umum di masa itu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa hadzal iman, dan keimanan ini yang menjadikan ahlul Yaman dan ahlul Hijaz sebagai penduduk yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mambauhu, sumbernya, minal qalbis salim, dari hati yang selamat, hati yang sehat. Antum lihat lafaz-lafaz yang banyak yang disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Ja'atakum ahlul Yaman. Ja'a ahlul Yaman. Hum araqqu quluban wa adha'afu af'idatan. Mereka orang yang lembut hatinya. Bukan orang-orang yang kasar hatinya. Bukan orang-orang yang keras hatinya. tapi hati yang lembut yang menjadikan al imanu yaman wal hikmah yamaniyah, yang menjadikan wal iman fi ahlil Hijaz. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan faedah ini, maka faedah yang berikutnya fihi al-amru bihimayatil qalbi wa mura'ati ahwalihi. Dalam hadis ini terdapat faedah perintah untuk menjaga kesehatan hati dan selalu memperhatikan keadaan hati kita. Antum semua tahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu wa arbah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ya, dalam jasad kita ada sekerat daging. Kalau dia baik, semua anggota badannya baik. Kalau dia jelek, semua anggota badannya juga ikut jelek. Itulah hati, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang kita jumpai punya perangai yang jelek, akhlak yang tidak terpuji, suka dengan kemaksiatan, malas dalam ketaatan, tidak mau diarahkan kepada kebaikan, lebih condong kepada segala bentuk kejelekan dalam keadaan dia tahu, maka yang bermasalah adalah keimanan dalam hatinya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Masalah dia faham, masalah dia tahu, masalah dia hafal, itu urusan lain. Tidak menjadi jaminan orang yang faham, orang yang hafal, orang yang tahu bisa melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Tapi yang menjadi jaminan seseorang bisa menahan diri dari kemaksiatan, itu iman yang ada dalam hatinya. Kalau hatinya baik, maka tumbuh keimanan dengan baik dalam hatinya. Kalau hatinya adalah hati yang sakit, hati yang rusak, maka rusak pula keimanan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau sudah rusak imannya, walaupun dia hafal, faham, dan mengerti, tidak bisa membuat dirinya menjadi orang yang saleh. Tidak bisa membuat dirinya suka dengan ketaatan. Tidak bisa membuat dirinya menjauhi kemaksiatan. Yang ada justru sebaliknya. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Semua muskilah yang antum hadapi dalam perjalanan talabul ilmi syar'i, dari muskilah-muskilah dakhiliyah maupun muskilah-muskilah kharijiyah, muskilah dari dalam atau dari luar, itu semua berporos pada keadaan hati antum. Ya, baik tidaknya semua tergantung pada hati antum. Karena hati itulah tempat iman tumbuh. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Kalau hati antum diibaratkan dengan sebidang tanah, permukaan tanah yang subur, akan mudah tumbuh tanaman pada tanah tersebut. Kalau tanahnya adalah tanah yang gersang, tandus, antum semai dengan berbagai macam benih-benih tumbuhan, tidak akan tumbuh. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Maka tahu lala. Maka tahu lala. Aywa. Sehingga semua problem yang antum hadapi, itu kembalikan pada keadaan hati antum. Ya, turunnya semangat, tidak ada gairah, lebih suka dengan kejelekan, padahal dia tahu itu jelek. Ya. berat untuk melakukan tindakan ketaatan. Padahal dia tahu itu kemaslahatan untuk dirinya dan untuk saudaranya. Kenapa itu semua tidak bisa dia lakukan? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu, jawabannya hati Anda bermasalah. Ya, hati yang sakit menyebabkan keimanan melemah. Kalau iman melemah, maka hawa nafsu yang mendominasi ditambah lagi pujukan dari syaitan laknatullahi alaih melalui korin-korin antum yang sudah siap setiap saat sejak antum dilahirkan ke alam dunia untuk mengajak kepada kejelekan. Belum lagi utusan syaitan yang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari kalangan bangsa jin. Ditambah lagi dengan kawan-kawan yang jelek. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Alas, keimanan kondisinya kacau balau, ditambah dengan kuatnya godaan syaitan, diperkuat lagi dengan banyaknya teman-teman yang jelek, yang menutupi segala kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya, bahu-membahu dalam kejelekan, bukan dalam ketaatan. Jadilah, khanifidina azani Allah wa iyakum, seseorang yang seharusnya melakukan ketaatan di tempat orang-orang yang saleh, di tempat-tempat yang baik, malah justru melakukan tindakan kemaksiatan yang orang awam sekalipun malu untuk melakukannya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, semuanya kembalikan pada keadaan hati kita masing-masing. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian, faedah yang berikutnya. At-tahdzir min al-fitnati allati dhaharat min qibalil masyriq. Ini sudah pernah lewat. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. At-tahdziru min al-fitnah allati dhaharat min qibalil masyriq. Peringatan untuk berhati-hati dari berbagai macam fitnah yang muncul dari arah timur. Fa min qibalil masyriq, dari arah timurlah. Yatlu'u qarnasyaitan, muncul dua tanduk syaitan. Ya, dengan berbagai macam penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, qarnasyaitan boleh jadi adalah betul-betul dua tanduk syaitan, atau ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kaki tangan syaitan dari kalangan umat manusia, atau segala bentuk tindakan-tindakan yang berakhir dengan kejelekan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa min qibalil masyriq, dari arah timur pula, yadhharu ahlul ghildati wal jafa, muncul orang-orang yang punya tipikal keras hatinya. Wa min hadhil ghildah, dari kerasnya hati tadi, dhahara ahlul fakhri wal khuyala, muncul orang-orang yang sombong dan suka meremehkan orang lain. Wa min hadhil ghildah, dari kerasnya hati ini pula, dhahara ra'sul kufri wal 'iyadzu billah, muncul pula sumber-sumber kekufuran. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Berbagai macam pemikiran-pemikiran berbahaya munculnya dari masyriq. Tadi pahami? Munculnya dari masyriq. Ya. Semua fitnah-fitnah yang berbahaya dalam urusan asma wa sifat, dalam urusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dalam urusan menyikapi penguasa, munculnya dari masyriq. Qadariyah dari masyriq. Ya toh? Bahkan Syiah Rafidah munculnya dari masyriq. Yang menuhankan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang berkumpul di depan rumahnya Ali 3 hari 3 malam. menunggu keluarnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ketika beliau keluar, mereka bergegas mendatangi, mendekati Ali radhiyallahu taala an dan mengatakan, antahu, engkau adalah dia. Ali bingung, huwa man? Enggak dijawab. Sampai hari yang ketiga, mereka mengatakan, antahu, dijawab oleh Ali, huwa man? Siapa yang kalian maksud? Qala anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami. Syiah Rafidah. Ali pun murka, kemudian memanggil panglimanya yang bernama Kumbur, dibakar mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dengan api. Ya, ketika tindakan Ali membakar mereka dengan api, Syiah Rafidah semakin yakin kalau Ali adalah Tuhan mereka. Kenapa? Nabi bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Ya, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Itu menunjukkan kalau orang Syiah Rafidah, mohon maaf, itu orang yang goblok. Mohon maaf ini ya. Karena sudah parah. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Dari mana munculnya? Masyrik Kufah. Ya tak? Kufah. Kita sudah sebutkan kemarin. Ada yang bertanya. Masyrik daerah mana Ustaz? Wilayah timur. Irak. Ya. Kufah. Dari sana. Bisa diwami? Qadariyah muncul di Basrah. Basrah pun sama. Dari sana. Yang mengatakan al-amru unuf. Segala sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hal itu terjadi. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Ya. Ini kalam kufur. Ucapan kufur. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Muncul dari mana? Basrah. Ya. Dari sana munculnya. Sampai zaman sekarang. Bisa dipahami? Ila yaumil qiyamah. Sampai nanti yaumul qiyamah. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan dalam sebagian riwayat, kemunculan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, juga dari wilayah sana. Ya. Ya, satu keuntungan Dajjal enggak muncul di Pulau Jawa. Tapi akan mendatangi Pulau Jawa. Yahni bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Tayyib. Naam. Kemudian, ada satu faedah dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang patut kita renungkan bersama. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan al-fakhru wal-khuyala fi ashabil ibil. Sombong dan meremehkan orang lain ada pada para pengembala onta. Was-sakinatu wal-waqar fi ashabis syah. Sementara ketenangan ada pada para pengembala kambing. Kenapa demikian? Disebutkan khanifidina azani Allah wa iyakum oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Fihi dalam lafaz hadis ini bayan, terdapat penjelasan. Ma tatrukuhul ibil fi ru'atiha min atharin. Pengaruh yang diberikan oleh hewan yang bernama onta kepada para pengembalanya. Jadi pahami? Ya. Hewan yang kita gembalakan itu memberikan pengaruh kepada diri kita. Onta memberikan pengaruh kepada para pengembalanya, muncul al-fakhru wal khuyala. Fataj'aluhu jafiyan ghalidan mukhtalan. Terlalu sering bergaul dengan onta. Ya, pengembala onta kan otomatis bergaul dengan onta. Dia mandikan ontanya, dia carikan makan ontanya. Kalau ontanya sakit dia yang rawat. Kalau perlu dibawa ke dokter, dibawa ke dokter. Kan gitu. Ya, demam tinggi, ya di apa namanya diukur suhunya, oh ini suhunya terlalu tinggi, khawatir step ontanya, kasih paracetamol, ya karena dosisnya berbeda dengan manusia, dia sekali minum satu botol. Khairi bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, itu menjadikan orang yang selalu bergaul dengan onta punya kesombongan, cenderung meremehkan orang lain. Wa ma tatrukuhul ghanam fi ashabiha. Juga ada pengaruh. Yang diberikan hewan yang bernama kambing kepada para pengembalanya. Unta mempengaruhi pengembalanya, kambing juga memberikan pengaruh kepada pengembalanya. Walidzalika qala al ulama, kata beliau, oleh karena ini para ulama mengatakan, idza kana al insan yata'atharu bi jalisihi min al hayawanat allati la aqla laha fa kaifa bi jalisihi min bani adam. Ya, idza kana al insan, kalau manusia, yata'atharu bi jalisihi, bisa terpengaruh dengan makhluk yang biasa bercengkrama dengan dia, minal hayawanat, berupa hewan-hewan, allati la aqla laha, yang tidak berakal. Hewan tidak punya akal. Ya. Biasa bergaul dengan onta, onta memberikan pengaruh. Bergaul dengan kambing, kambing memberikan pengaruh. Bergaul dengan kuda, kuda memberikan pengaruh. Bergaul dengan ayam, ayam pun memberikan pengaruh. Ya toh? Bergaul dengan bebek, bebek pun juga memberikan pengaruh. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Semua hewan, ya, yang sering berinteraksi dengan antum, itu bisa memberikan pengaruh. Bergaul dengan kucing, ya, memberikan pengaruh kepada antum. Bergaul dengan macan, ya, kucing udah bosen, kambing biasa Ustaz, macan. Ya, taunya kambing dikasih topeng macan. Itu juga memberikan pengaruh. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau manusia bisa terpengaruh dengan hewan yang biasa bergaul dengan dirinya dalam keadaan mereka enggak punya akal, fa kaifa bijalisihi min bani Adam? Bagaimana dengan teman duduknya dari kalangan Bani Adam? Tentu lebih besar pengaruhnya. Yang diinginkan dari ucapan Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala yang tadi kita nukilkan, at-tahdzir minal julasa issu, peringatan untuk berhati-hati dari teman duduk yang jelek. Karena teman duduk, sahabat dekat, teman karib, itu memberikan pengaruh yang sangat besar untuk diri kita. Ya. Puluhan tahun antum menjaga iman antum, itu dalam sekejap rusak dengan satu kali bermajelis bersama dengan teman yang jelek. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Jadi wahmi, begitu pula sebaliknya. Rusaknya diri antum yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak mendapatkan penanganan, itu bisa tersadarkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui satu kali majlis bersama dengan teman-teman yang baik. Saya dipahami? Pengaruh teman itu sangat besar. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Maka pilih teman yang baik. Hanya saja sudut pandang syababunal yaum, para pemuda pada dewasa ini, khanifidina azani allahu wa iyyakum, pemuda-pemuda zaman sekarang, pemuda-pemuda milenial, ya, zaman now, cara berpikirnya berbeda dengan salaf terdahulu. Kalau salafun salih, mereka menganggap teman yang baik ketika teman tadi mengajak kepada albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ketika saudaranya mengingatkan kesalahannya, ketika saudaranya mengarahkan kepada siratal mustaqim, dia berterima kasih dan menganggap itu sebagai saudara sejati. Kalau syabab zaman sekarang melihat ada saudaranya yang mengingatkan dengan cara yang baik, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, nasihah lillah, memberikan nasihat dengan cara yang baik pada suasana hati yang tepat, justru syababun al-yawm menganggap ini musuh dalam selimut. Ya, hati-hati, fulan itu orangnya kepo tingkat dewa. Ya, jadi ada istilah baru, dewa kepo. Ya, jauhi fulan. Kenapa? Itu dikit-dikit negur, dikit-dikit lapor, dikit-dikit apa namanya kasih tanbih, dikit-dikit sebutkan dalil, dikit-dikit ngingatkan masalah ini dan itu. Mereka menganggap ketika ada saudaranya yang mengingatkan kepada kebaikan, itu dianggap sebagai musuh. Sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Saudaranya tadi berusaha menarik dia dari jurang kemaksiatan agar tetap di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim yang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia berterima kasih atas nasihat dan teguran dari saudaranya, yang ada malah justru jaga jarak, menjauh, bahkan memusuhi. Iyadzan billah. La hawla wa la quwata illa billah. Fallahul musta'an. Wa alaihi tiklan. Kenapa syababuna al-yawm bisa seperti itu keadaannya? Jauh dibandingkan dengan salafun salih terdahulu. Satu, jawaban yang tadi sudah disampaikan. Hati mereka tidak seperti hati salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ada yang salah pada hati kita, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum. Maka perbaiki. Dengan memperbaiki hati kita terlebih dahulu. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan keteguhan iman di atas sirat al-mustaqim. Sampai akhir hayat kita, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum. Jadi pahami? Tadi pahami? Nah, masih banyak lagi faedah-faedah yang lain yang bisa kita kulik. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tayyib, ini sudah menumpuk banyak warokoh di meja Darus Am. Menurut Antum, dijawab atau kita sudahi sampai di sini? Itu kan menurut Antum ya. Masya Allah. Ini kalah ini. Kertas undian ini. Tayyib. Apakah hadis ini berlaku pada pengembala kambing zaman sekarang? Karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang kebanyakan para pengembala kambing adalah orang yang berada atau ekonomi kelas menengah dan atas. Jazakallahu khairan katsira. Ini berdasarkan data atau praduga? Hah? Data atau praduga? Kalau pemilik bisnis peternakan kambing, naam. Ekonomi menengah atas. Nih, pengembalanya. Ya. Data yang valid. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Setelah kita mendatangi banyak peternakan kambing di berbagai macam daerah, pengembalanya justru ekonomi menengah ke bawah. Pengembalanya loh ya. Kalau pemilik bisnis peternakan kambing itu yang menengah ke atas. Ya. Ala kulli hal, yang disoroti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadikan seseorang itu tercela itu bukan semata-mata karena bisnis yang dia jalani. Ya toh? Yang menjadikan dia tercela dikarenakan dia lupa daratan. Sombong dan merendahkan orang lain karena tersilaukan dengan banyaknya harta dari usaha yang dia miliki. Anifidina azaniyallahu wa iyyakum. Apapun pekerjaannya, kalau bisa menyebabkan al-fakhru wal khuyala, itu tercela. Ya, na'am. Walaupun secara khusus terdapat dalil yang menyebutkan keutamaan kambing dan memelihara kambing. Karena kambing disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam termasuk barokah. Apakah benar sayur terong melemahkan hafalan? Jazakallahu khairan. Ini perlu diteliti lebih dalam ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah bisa melemahkan hafalan ataukah tidak? Memang dalam beberapa kitab yang membahas tentang adab thalabul ilm disebutkan beberapa pantangan-pantangan para penghafal Al-Quran supaya daya ingatnya tidak melemah. Salah satunya apel yang tadi disebutkan faedahnya dari tarjamahnya Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dan juga olahan apel, cuka apel, terus buah apelnya, terus sisri rasa apel. Nah, kitab apa yang menceritakan kisah perjuangan para salaf dalam menuntut ilmu untuk penyemangat? Jazakallahu khairal jaza. Kitab yang menyebutkan perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, ya tentunya kitab-kitab yang membahas tentang biografi mereka. Ya. Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian ada kitab kecil, kalau Syiar A'lamin Nubala terlalu besar, antum baca kitab kecil karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, Rihlah fi Talabil Hadis, kumpulan kisah-kisah para ulama dalam menimba ilmu hadis. Nah, kalangan mu'asir juga ada yang menyusun sebuah risalah. Aina nahnu min ha'ula warathatil anbiya. Nah, bisa dibaca kitab-kitab tersebut. Simah menggunakan sin atau sad, pakai sin. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ini tulisannya keliru ini. Banyak kekeliruan dalam tulisan antum. Ya, mohon bagi penulis yang menulis pertanyaan ini untuk lebih mengasah lagi bahasa Arabnya. Ya, man istata'a, setelah ta ada alifnya. Ba'ah benar. Fal yatazawwaj itu enggak pakai alif setelah fa. Ya, iki kesannya kayak kemasuk ke isim. Ya, na'am. Apakah yang dimaksud dalam hadis ini man istata'a, mampu dari segi materi saja? Oh, ini pertanyaan sudah mulai menjurus ya. Na'am. Ada hasrat yang mulai tidak tertahankan. Tayyib, itu man istata'a minkumul ba'ah, kemampuan di sini baik dari sisi materi mencarikan nafkah untuk keluarganya, juga dari sisi memenuhi hak-hak istri yang lain lahir dan batin. Dah, jangan dirinci dalam-dalam, banyak anak-anak. Ya, saya tidak meragukan tentang tingkat pemahaman saudara kita yang ada di sebelah kanan saya ini. Ya, tapi mengingat hadirin di sini juga ada dikarenakan anak-anak, nanti mereka beruban sebelum waktunya. Ya, sayatikum insyaallah taala. Yang jelas mampu di sini mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau sudah siap ya dan sangat dibutuhkan, dalam artian kalau ditunda jatuh dalam keharaman. Walaupun sudah melakukan terapi-terapi syar'i. Terapi syar'i itu dalam bentuk perbanyak puasa. Ya. Yang kedua, ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Jangan jelalatan. Ya. Jangan jelalatan. Keluar bawa spion sebelah kiri. Ya. Dia menundukkan pandangan, tapi spionnya yang dimainkan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sama saja. Ya, ente puasa tapi jelalatan, tidak ada gunanya. Anda belum melakukan terapi syar'i. Tapi sudah melakukan terapi syar'i, tetap tidak bisa dibendung. Ini hukumnya fardu ain. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, karena bisa membahayakan nasib kambing-kambing tetangga. Ya. Maka segera menikah. Bagaimana cara membalas kebaikan kedua orang tua? Dengan melakukan birrul walidain. Wa min a'zami birril walidain irsyaduhuma ila ta'at. Ya. Birrul walidain itu cara membalas kebaikan kedua orang tua. Dan bentuk birrul walidain yang terbaik dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, irsyaduhuma ila ta'at, membimbing keduanya kepada ketaatan. Itu birrul walidain antum. Ya. Dan antum bisa melakukan hal itu kalau antum sungguh-sungguh talabul ilmi syar'i. Jadi pahami? Naam. Jika tidak membaca doa setelah wudu, apakah wudu dan sholatnya sah? Sah. Kalau syarat-syarat dan rukun wudu terpenuhi. Doa di situ hanya sekedar penyempurna adab setelah berwudu. Kalau misalkan tidak dibaca dengan sengaja, bukan berarti batal wudunya. Kalau wudunya batal, itu berpengaruh dengan keabsahan sholat. Karena di antara syarat sah sholat adalah toharah. Naam, membaca doa setelah berwudu bukan bagian dari tata cara berwudu yang diwajibkan dan dianggap sah wudunya. Nah, ini menjurus lagi. Setelah tadi ditanyakan manis tato amin kumulba afal yadazawad, sekarang pertanyaannya, bolehkah nikah siri? Tapi nikah siri itu tergantung. Ya, ini termasuk pertanyaan yang muhtamal. Ya, bisa di mujmal, bisa dibawa ke banyak makna. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau yang dimaksud dengan nikah siri di sini, seperti nikah yang dilakukan oleh sebagian awamun nas dengan cara yang tidak syar'i, nikah tanpa wali. Ya. Nikah tanpa wali. Yang sejatinya hakikatnya adalah praktek perselingkuhan. Ya. Perselingkuhan. Ada will. Wanita idaman lain. Dalam rumah tangganya. Kemudian dia berusaha melegalkan hubungan haram tadi. Dengan istilah yang seolah-olah syar'i. Nikah siri. Dinikahkan oleh kiai bayaran. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, saya melihat wajah-wajah antum masih berusaha menangkap, tapi akhuna yang sebelah sini sangat paham. Bisa ya? Di sebagian tempat Khanifidina azani Allah wa iyakum. Perzinahan terselubung. Ya, bungkusnya, casingnya itu seolah-olah syar'i. Jadi ada wanita yang tadi kategorinya wil, atau antum sebut dengan pelakor, perebut laki orang, gitu ya. Apa mana ini? Apapun namanya, wanita ini kemudian dinikahi yang katanya dengan nikah siri. Siapa yang menikahkan? Apakah ayahnya? Atau anaknya? Atau saudaranya? Bukan. Kiai bayaran. Ya, tenang. Kita legalkan hubungan kita dengan nikah siri. Siapa yang menikahkan? Saya datangkan wali bayaran saya. Datang kiai khanifidina azani Allah wa iyakum. Mas, mau yang cepat apa ribet? Bedanya apa, Mbah? Kalau cepat, ditransfer. Kalau ribet, amplopan. Ya, minimal 800 ribu. Sah. Gitu ya. Kalau mau cepat, ya langsung transfer. Ini nomor rekening saya. Masuk. Cukup, Mbah? Oh ya, boleh. 15 juta. Cukup. Ya, sini. Duduk. Saya nikahkan kamu dengan Mar'ah bintu Zujaj. Gitu ya. Mar'ah bintu Zujaj. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Kemudian emas seberat 20 kilo. Dibayar tunai. Langsung antum jawab. Qabil tu nikah habil mahril madkuri halan. Sah? Sah. Gak ada saksi. Antum saksinya. Sah? Sah. Bah? Sah? Sah. Yakin bah? Sudah sah? Yakin. Kok bisa sah? Transfer sudah masuk. Sah. Loh ini nyata loh ini. Nyata. Kiai bayaran. Wali bayaran. Ini dianggap sebagai nikah sirih. Dan ini merajalela. Merebak di kalangan masyarakat. Menjadi penyakit masyarakat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Hakikatnya zina. Waliyahzubillah. Kalau modelnya seperti ini. Haram hukumnya. Bila khilaf. Riwami. Tapi kalau nikah siri yang dimaukan adalah ta'addud. Ya. Hanya saja proses supaya dilegalisir oleh pemerintah yang cukup rumit. Harus melalui persidangan, pengadilan. Kemudian surat persetujuan resmi dari istri yang pertama. Supaya diterbitkan surat nikah yang sah oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sudah terlalu panjang urusannya. Ya, kita nikah dulu. Dengan nikah yang syar'i. Ya toh? Walaupun tidak izin istri. Yang pertama. Tapi kalau nikahnya syar'i. Sah hukumnya. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Istri pertama sedang di Beijing. Ya. Datang ke Indonesia, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, tolabul ilm di Gresik. Sampai di Gresik, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, dikarenakan LDR-an. Tahu ya, LDR ya. Loh, antum gak ada yang tahu. Beliau tatapannya, Masya Allah, dalam. Ya. Akhirnya dia nikah lagi. Kemudian cari untuk dijadikan sebagai istri yang kedua, dapat akhwat Senegal. Nikah dia. Dinikahkan langsung oleh bapaknya. Disaksikan oleh kaum muslimin. Ya, semua kismuddin dan kismullughah diundang. Dalam walimahnya. Disaksikan. Dinikahkan langsung di masjid Darul Hadis Al-Bayyinah. Ba'dal Jum'ah. Ya salam. Gitu ya. Nah. Dengan nikah yang sah. Ya toh. Sariwami. Tapi belum tercatat di KUA. Disebut dengan nikah siri. Supaya aman, panggil KUA-nya. Pak Naib, ya. Pak Naib, di sini, tolong catat. Nanti urusan pengadilan dan lain-lain, nanti kita urus kemudian. Bapak mencatat terjadi proses pernikahan yang sah. Ya, saya dengan istri kedua saya, akhwat dari Senegal. Ya, catat baik-baik. Nanti persidangan kita atur dengan baik. Akhirnya persidangannya Mahkamah Internasional. Ya, soalnya satu di Beijing, satu Senegal. Ya, ini bedina azani Allah. Wah iya. Wah iya aku. Kalau demikian boleh atau enggak? Boleh. Beda ya. Dua gambaran yang berbeda. Tapi nama, namanya sama-sama disebut nikah siri. Saya dipahami. Kaidah yang harus antum fahami. Al-ibratu bil-haqa'iq la bil-asami. Ibrah untuk menentukan hukum. Tolak ukur untuk menentukan hukum sebuah kasus. Itu lihat hakikatnya. Bukan namanya. Nikah siri hukumnya apa Ustaz? Cek dulu apa yang antum maksud dengan nikah siri. Kalau model yang pertama menggunakan wali bayaran, kiai bayaran, ustad bayaran, haram hukumnya. Kalau model yang kedua, nikah yang kedua, ta'adud, baik kedua, ketiga, atau yang keempat, ya, sekalipun tidak izin dengan istrinya yang pertama, tapi belum tercatat secara sah melalui Departemen Agama Republik Indonesia, sah hukumnya. Bisa dipahami? Nah, baik. Naktafi bihadzal qadar. Kita coba sampai di sini. Adapun tumpukan kertas ini, insyaAllah ta'ala, kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.